kitungku kanggo siro hapsarining kalbu esemekan manis madu dasar bagus parasmu kang tanpa layu ucap janji ono lati. terus arah rawat waspo tipiso manggung rahayu sumeleh jroning pangroso ing tuju ing wangi pucat Traning bulan datari luntur kala ning dulu lejang meladimu seuh kembang ing taman asri endah sinawang alung ulese layu kala ayu lantiko pasuryanmu sumirah sumuna tak lali lali luwe ora bisa lali jroning ati tumangga apa nyedir koyo kelangan leng lem lam lamen keplase merak kayangan wawangi kembang nyusup ing angen-angen kangen lelangan bepasihan nadyan jura Duh wong bagus gugah cerita ati kanandang bronto. Oh no, nyekso Suci, manis madu. siro gondo kusumo tansah ngebaki jroning Oh, Tiga Gusti Dewaji Adiraja, ing wang nati lenggono anapi birawa wastu sedengah karono lopto Oh, Sarto watek nalendro kang enut api loso mingkoro yang widi jagat noto jenoloko datan badola gunaning wong luput geni atemahan tirta maling adoh tan ono ngarah ing mami guna duduk tan sirna nanging duh tiba Terima kasih.